apabila fa'il itu isim dhahir mu'annas hakiki ghairu munfasilin anil fi'li, tanpa terpisah dari fi'ilnya. Dalam artian fa'ilnya itu jatuh secara langsung dengan fi'il tanpa ada pemisah, baik dari itu sibu jumlah ataupun dorof dan majrurnya. Wal mu'annatu hakikiyu huwa kullu ismin dalla ala insanin aw hayawanin yalidu aw yabidu. Itu diantara pengertian mu'annats hakiki. Mu'annats hakiki adalah setiap kalimat atau setiap isim dalla ala insanin, yang menunjukkan atas manusia, au hayawanin ataupun binatang, yalidu au yabidu, yang dia itu binatang itu baik itu beranak ataupun yabidu yang bertelur. Itu diantara wajib fi'il itu diberi tata'nis ataupun fa'il bersama fa'ilnya dalam bentuk mu'anas, yaitu apabila mu'anas itu mu'anas hakiki. Mu'anas hakiki itu mencakup setiap isim yang menunjukkan atas nama, baik itu nama untuk laki perempuan, al-hayawanan ataupun binatang, yalidu au yabidu, yang bertelur ataupun yang beranak. Misal safarat Fatimatu, sahibnya di sini adalah safarat. Safar di sini adalah dinamakan fi'il yang mu'anas dengan adanya tanda mu'anas, yaitu tata'nis terjadi pada fi'il karena dia adalah fa'ilnya dalam bentuk isim yang mu'anas, sehingga peletakan safarat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib karena fa'ilnya adalah berupa mu'anas hakiki tanpa ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Kemudian contoh selanjutnya, satiru al-yamamah, sahihnya di sini adalah satiru fi'il mudhari', dia adalah mu'anas karena fa'ilnya adalah isim yang mu'anas, dia nama binatang, yabidu au yalidu, bertelur atau yang bertelur ataupun yang beranak, telah apa sedang terbang burung petukur itu. Dan ini wajib apabila tidak ada fasil, tidak ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Yang mbak, idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ala mu'annasin hakikiyin aw majaziyin, yang wajib peletakan ta'nis apabila fa'ilnya itu domir yang mustatir. Yang domir mustatir tadi kembali kepada mu'anas hakiki ataupun mu'anas majazi. Dalam artian di sini adalah antum membuat susunan kalimat terdiri dari mubtada dan khabar, yang khabarnya terdiri dari jumlah fi'liyah, yang mana mubtadanya itu baik itu terdiri dari mu'anas hakiki ataupun mu'anas majazi. Seperti contoh Zainabu hadarat, kalimat Zainabu hadarat ini adalah susunan mubtada dan khabar, yang mana khabarnya dari jumlah fi'liyah, sedangkan peletakan ta'nis pada khobar jumlah fi'liyah yang mana mubtadanya itu dari isim yang mu'anas, maka peletakan ta'nis pada jumlah fi'liyah tersebut hukumnya wajib. Sahihnya di sini adalah kalimat hadarat, al-fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu ala mu'annasin hakikiyin. Sehingga kalau i'rab secara ringkas, Zainab marfu, tanda rafanya dengan dhamma karena isim yang mufrad dan dia tidak boleh ditanwin karena mamnu minas sarfi, mu'anas hakiki. Kemudian hadarat habarat fi'lul madi mabni 'alal fathah, karena fi'l madi dia tidak bersambung dengan tafail ataupun nafail. Dan nuniswah. Dan fa'il habarat jumlah fi'liyah adalah domirun mustatirun takdiruhu hiya, yang kembali kepada Zainab. Dan peletakan tak tanis dalam contoh Zainab habarat hukman wajiban, hukumnya adalah wajib karena adanya domir yang kembali kepada mu'anas hakiki ataupun mu'anas majazi sekalipun. Seperti contohnya as-samsu tala'at, as-samsu di sini mu'anas, yang namanya mu'anas majazi. Mu'anas majazi adalah pengertiannya kullu ismin dalla ala mu'annasin ghairi hakikiyin. Mu'anas majazi adalah setiap isim yang menunjukkan atas wanita ghair hakikiyin, tanpa ada, bukan hakiki, yang bukan sebenarnya. Wa amalathul arabu majazan mu'amalatal mu'annasi, akan tetapi orang-orang Arab ini menggunakan kalimat mu'annas majazi seperti namanya di seperti hukum mu'annas, sekalipun tidak ada tandanya. Seperti as-samsu, dia tidak ada mempunyai tanda-tanda mu'annas, cuma orang Arab mempergauli ataupun menggunakan kalimat as-samsu ataupun yang semisal dengannya sebagai isim yang mu'annas. Atau dalam artian isim mu'annas majazi adalah isim yang menunjukkan mu'annas tapi bukan nama wanita, nama orang, nama binatang, dan seterusnya. Itu nanti mu'annas majazi. Akan tetapi orang Arab di sini mu'amalatal mu'annas, dipergauli atau dihukumi sebagaimana dengan isim mu'annas biasa. Sehingga tatkala menyusun sebuah kalimat antara fi'il dan fa'il harus dengan adanya peletakan tak ta'anis kepada fi'ilnya apabila ada domir yang kembali kepada mu'anas majazi. Seperti contoh as-samsu tadi. Sehingga as-samsu marfu sebagai mubtada, tala'at fi mahalli raf'in sebagai khabar dari mubtada as-samsu, yang mana as-samsu disitu dinamakan sebagai mu'anas majazi. Dan peletakan tatanis dalam contoh tala'at adalah hukman wajib, hukumnya wajib. Al-fa'ilu domirun mustatirun ya'udu ala mu'annasin majaziyin. Fa'il dari fi'il tala'at adalah domir yang tersimpan, jawazan nanti tersimpan, ya'udu ala mu'annasin majaziyin, yang kembali kepada mu'annas majazi, hiya takdirnya kembali kepada as-syamsu. Nah, itu yang wajib apabila domir ada yang kembali kepada mu'anas majazi ataupun mu'anas hakiki. Khalas, kemudian untuk kaidah yang keenam dari fa'il. Yajuzu ta'nisul fi'li ma'al fa'il. Boleh memu'anaskan fi'il bersama fa'ilnya. Yang tadi ini wajib dan sekarang hukumnya boleh. Dalam artian satu saat fi'ilnya itu dikasih tata'nis ataupun tidak, ini boleh-boleh saja, terserah. Kenapa? Karena yajuz, karena silakan. Tetapi dengan harus diperhatikan berikut ini. Yang alif, yang pertama, idza kana al-fa'ilu haqiqiyat ta'nisi mafsulan an fi'lihi. Apabila fa'ilnya itu hakiki, hakikiyat ta'nis, dalam artian apabila fa'ilnya ini mu'anas hakiki, mafsulan an fi'lihi, yang terpisah dari fi'ilnya. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya kalau peletakan ta'nis pada fi'il itu wajib apabila jatuh secara langsung, dan boleh diletakkan tatanis pada fi'il yang fa'ilnya itu berupa mu'anas, hukumnya boleh apabila ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Seperti contoh, misal Safarat amsi Fatimatu. Sahihnya di sini adalah safarat. Peletakan tatanis hukum di situ adalah hukum jawaz. Boleh, karena antara safar dengan Fatimah ada pemisah, yaitu dorof amsi. Begitu juga pisah iril af'al, ataupun apa namanya, semua fa'il dan semua fi'il. Kalau antara fi'il dan fa'il itu ada pemisah, maka yajuz, boleh. Ataupun contoh yang lainnya, zahabat ilal madrasati Hindun. Zahabat ilal madrasati Hindun. Di situ ada pemisah jar dan majrur ilal madrasa, dan fiilnya di situ adalah hukum jawaz. Boleh peletakan tatanis. Au, ataupun antum katakan safara amsi Fatimatu. Yajuz kilahuma, boleh kedua-duanya. Sehingga safarat fi'lul madi mabni alal fathah, amsi mabniun ala kasrah. Amsi adalah dorof yang mabni alal kasrah. Dan Fatimah di situ marfu sebagai fa'il dari fi'il safarat. Dan peletakan tatanis pada fi'il safarat adalah hukuman jawaz. Hukumnya boleh karena ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Ataupun contoh yang lainnya, habara al-qadiya imra'atan imra'atun. Pada habara al-qadiya imra'atun. Wahada, dan inilah boleh juga. Boleh antum kasih hadarat al-qadi imra'atun, ataupun hadara al-qadi Fatimatun imra'atun. Nah, kemudian wa in kana al-faslu bi illa rajaha tajridul fi'li minat ta'i. Dan apabila pemisahnya itu dengan illah, maka yang paling rajih, yang paling kuat adalah terlepasnya fi'il dari huruf ta'nis. Maksudnya, apabila pemisahnya itu bukan dari dorof, ataupun bukan dari jar dan majrur, ataupun bukan dari kalimat yang lainnya, tetapi menggunakan illah, maka yang paling kuat dan paling rajih adalah harus menghilangkan ta'nisnya pada fi'il tersebut. Sekalipun nanti boleh saja, cuma yang paling banyak menggunakan adalah tanpa ta'nis di dalam sebuah jumlah yang sempurna. Misalnya, manalal ja'izata illal fa'izatu. Dan kenapa mu'alif tidak meletakkan ta'nis dalam contoh manalal ja'izata illal fa'izatu? Karena merojihkan yang paling kuat adalah dan yang paling benar tajridut ta', melepaskan ta'nis pada fi'il madhi tersebut. Sekalipun boleh, silakan, cuma yang paling rojih adalah melepaskan ta'nis dari fi'il yang fa'ilnya itu ada pemisah dengan huruf illah. Misalnya, mana lal ja'izata illal fa'izatu. Tidaklah memperoleh hadiah kecuali orang yang menang. Sehingga ma harfun nafi, nalal ja'izata ja'izata mansub sebagai maf'ulun bih dari fi'il nala, kemudian illa harful istisna. Al-fa'izatu marfu sebagai fa'il dari fi'il nala. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang yajuz, yang boleh, idza kana al-fa'ilu isman dhahiran majaziyat ta'nis, apabila fa'ilnya itu isim dhahir yang fa'ilnya ini adalah mu'anas majazi, bukan yang tadi adalah ada domir yang kembali kepada mu'anas hakiki ataupun mu'anas majazi. Sekarang mu'anas majazi ini adalah bukan dari isim bukan dari domir yang kembali kepada mu'anas majazi, tetapi terbentuk dari isim dohir, yang mana isim dohir itu dari mu'anas yang majazi. Misalnya tatlu'u syamsu au yatlu'u syamsu. Asamsu disitu mu'anas majazi. Kemudian peletakan tatanis dalam fil mudhari tala'a yatlu'u tatlu'u ini adalah boleh. Kenapa? Karena fa'ilnya itu adalah dari isim dhahir, dari bentuk mu'anas majazi. Ataupun contoh yang lainnya, at-tariku, at-tariku hadihi, ataupun sabil, jalan, ataupun yang lainnya. Ataupun at-tarik, contohnya, contoh yang mu'anas majazi adalah contohnya asam satu min doda. Min doda itu artinya di situ apa? Lemari, lemari buku min dodatun, ataupun yang lainnya. Contoh yang dari selain itu. Dan peletakan tatanis di sini adalah hukumnya jawaz. Boleh, boleh tatlu asyamsu dan boleh yatlu asyamsu, kilahuma jaiz. Kedua-duanya itu boleh. Kemudian jim. Idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin, apabila fa'ilnya dari isim jama' taksir. Sehingga jama' taksir hukman bihi mu'annasan, dihukumi hukum yang mu'annas. Akan tetapi sekalipun di sini hukman mu'annasan, tatkala membuat sebuah kalimat dalam jumlah yang mufidah dengan fa'il jama' taksir, maka boleh menggunakan tatanis pada fi'ilnya dan juga boleh tidak. Seperti contoh hadarat al-quddatu au hadara al-quddatu. Perhatikan kali fi'ilnya hadarat. Pertama ada tatanis au ataupun hadara al-quddatu, tidak ada tatanisnya. Kenapa? Karena al-quddat adalah jamak taksir daripada al-qadi. Sehingga al-qadi di sini boleh mempunyai lebih dari satu jamak. Ada yang punya jamak macam-macam. Sehingga al-qadi boleh dijadikan jamak mudzakkar salim dan juga boleh dijadikan jamak taksir. Sehingga jamak taksir daripada al-qadi adalah al-quddatu. Kemudian jamak mudzakkar salim daripada al-qadi al-qaduna. Naam. Ataupun contoh yang lainnya, qalatil a'rab. Qalatil a'rab amanna. Kalimat al-a'rab di situ adalah jamak, isim jamak. Itu orang-orang Arab. Arabiyah, Arab, orang-orang Arab Badui. Sehingga di situ peletakan tatanis yajuz, jawazan boleh. Qalatil a'rab dan juga boleh qala al-a'rab. 6. Itu yang keenam untuk kaidah peletakan tatanis pada fiil apabila fa'ilnya itu fa'il yang mu'anas. Di sana ada yang wajib dan ada yang boleh. Kemudian yang ketujuh, la yustaratu ayatiyal fa'ilu ba'dal fi'li mubasyaratan bal yajuzu ayusla bainahuma fasilun au aktsaru. Tidak disyaratkan fa'il itu datang setelah fi'il secara langsung, bahkan boleh adanya pemisah antara fi'il dan fa'il, satu pemisah ataupun banyak. Sehingga contohnya, misal a'jabani fil hadiqati azharuha. Sehingga di sini adalah antara fi'il dan fa'il ada pemisah, lebih daripada satu pemisah. Yang pertama adalah ni, domir ana, kemudian hadikoh, jer dan majurnya. Itu pemisah pada kalimat a'jabani fil hadikoh di azharuha. Kemudian azharu fa'ilun lil fi'li a'jaba. Azhar dalam kalimat a'jabani fi di azharuha ada fa'il untuk fi'il a'jaba. Jadi azharuha mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah a'jaba. Marfu'un bidhommah, dirafa' dengan dhommah karena jamak taksir. Yang mana mufradnya adalah zatun, kemudian musanya zahratani, jamaknya azhar. Sehingga artinya telah mengherankanku fil hadiqati di dalam kebun azharuha bunga-bunganya. Sehingga ha dhamir kembali kepada al hadiqah. Dan fi mahali nas sebagai maf'ulun bi dari fi'il ijaba. Ataupun contoh yang satu pemisah seperti contoh-contoh yang lainnya safarat amsi fatimatu. Jika boleh antum katakan safarat amsi fatimatu, antara fi'il dan fa'il tidak disyaratkan jatuh langsung setelah fi'ilnya, bahkan ada pemisah satu pemisah apnya. Ataupun satu fi'il kemudian yang banyak terus kemudian ada fa'il di belakang. Ini mungkin saja terjadi. Cuma tidak kaget kenapa? Karena di sana ada pada la yustaratu ayatiyal fa'ilu ba'dal fi'li mubasharatan. Tidak disyaratkan datangnya fa'il setelah fi'il secara langsung. Bal ayyafsula bainahuma fasilun al akbar. Bahkan banyak atau bahkan ada pemisah antara fi'il dan fa'il, satu pemisah ataupun banyak lebih daripada dua. Nah, kemudian wa katsiran ma yataqaddamul maf'ulu bihi 'alal fa'il sayabsulu bainahuma bainahu wa bainal fi'li. Wa katsiran dan kebanyakan ma yataqaddamu maf'ulu bihi, apa yang maf'ul bih itu mendahului dengannya alal fa'ili atas fa'ilnya. Fayabsulu bainahu wa bainal fi'li, dan dia memisah antara fa'ilnya dan antara antara fi'ilnya. Dalam artian maf'ul bih ini kadang-kadang kebanyakan mendahului daripada fa'ilnya. Jadi susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih itu maf'ul bih diletakkan di jatuh setelah fi'ilnya, kemudian fa'il diletakkan setelah maf'ul bih. Wa hadza katsir, dan ini kebanyakan. Seperti contoh wa idza batala ibrahimu wa idza batala ibrahima rabbuhu. Kalimat wa idza batala ibrahima rabbuhu dalam surat Al-Baqarah ayat yang 124 di sini adalah maf'ul bih mendahului fa'ilnya. Wa hadza katsir, dan ini kebanyakan. Sehingga wa idza batala ibrahima rabbuhu, ibrahima mansub sebagai maf'ulun bihi yang didahulukan. Rabbuhu, rabbu di situ marfu sebagai fa'il dari fi'il ibtala. Dan ada kafiran ini kebanyakan sekali. Misalnya ya janil kutana al-fallahu, petani itu memetik kapas. Ya janil kutana al-fallahu, sehingga di situ sahihnya adalah al-kutna maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Al-kutna dia adalah maf'ul bih mansub dengan fathah. Al-fa'il, fa'ilnya adalah al-fallahu. Fa'il di situ adalah al-fallah marfu'un bid dhammah yang dirafa' dengan dhammah, dan sahihnya di sini adalah al-kutna. Wa katsiran, dan kebanyakan maf'ul bih itu mendahului fa'ilnya. Sehingga ya'ni al-kutna nanti dilihat kepada artinya. Apakah ini tidak mungkin kalau al-kutna di sini dijadikan fa'il dari fi'il ya'ni? Ini tidak mungkin. Maka harus al-falla. Umumnya contoh yang lainnya. Akala as-samaka Muhammadun. Akala as-samaka Muhammadun. Muhammad telah makan ikan. Sehingga as-samaka disebut mansub sebagai maf'ulun bih yang didahulukan daripada fa'ilnya, dan Muhammadun marfu sebagai fa'il dari fi'il akala. Dan juga seandainya antum katakan akala Muhammadun as-samaka, berarti ini kembali kepada kaidah asal bahwasanya fi'il bahwasanya fa'il itu adalah isim marfu jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan sebagai pelaku daripada fi'il tersebut. Dan sekalipun antum katakan yajni al-qutna al-fallahu, al-fallahu di situ tidak jatuh secara langsung setelah fi'ilnya, sedangkan pengertian fa'il adalah isim marfu yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum dan sebagai pelaku. Sedangkan al-fallah itu tidak jatuh langsung setelah al-fi'il. Maka kita jawab, sekalipun al-fallah ini tidak jatuh langsung setelah fi'ilnya, bukankah al-fallah di sini sebagai pelaku daripada fi'il tersebut? Nah, kemudian kita lanjutkan yang ke-8. Tajdurul mulahadatu annahu aynama waqa'a alfil kalami fi'lun mabniyun lil ma'lumi ta'ayyana wujudu fa'ilin lihadal fi'li. Ini kaidah yang harus antum perhatikan, pantas untuk diperhatikan bahwasannya aynama waqa fil kalami fi'lun mabniyun lil ma'lum, di mana saja terjadi di dalam kalam ada fi'il mabni lil ma'lum, ta'ayyana wujudu fa'il lihadal fi'li, maka sudah dipastikan dan sudah jelas adanya fa'il untuk fi'il tersebut. Seperti contoh yajni al-qutna al-fallah, sekalipun nanti tidak ada harokatnya, antum baca kitab kemudian kok ada fi'il, maka harus di situ ada fa'ilnya, baik itu fa'il isim yang dhahir ataupun yang mustatir. Sehingga tidak ada ceritanya yang namanya fi'il tidak mempunyai fa'il. Ini tidak ada. Maka harus ada fa'il kalau di situ ada fi'il yang mabni ma'lum. Nanti fa'ilnya baik itu mustatir ataupun isim yang dhahir. Sebagai contoh as-samsu tala'at. Di situ tala'at fi'il mabni ma'lum. Kalau antum ketahui di situ ada fi'il yang mabni ma'lum, maka wajib dan harus di situ ada fa'ilnya, baik itu bentuknya mustatir ataupun isim yang dhahir. Sedangkan dalam contoh as-samsu tala'at, fa'ilnya adalah mustatir takdirnya hiya yang kembali kepada as-samsu. Kemudian wa yumkinu at-ta'arrufu 'alal fa'ili fi wad'i ismil istifham man lil akil aw madza li ghairil akil qabla al fi'li fi sighatil ghaibil mufradi fayakunul jawabu huwal fa'ilu. Untuk memungkinkan mengetahui atas adanya sebuah fa'il dengan cara meletakkan isim istifham yaitu man untuk yang berakal, au madza ataupun dengan cara meletakkan istifham madza li ghairil akil untuk yang tidak berakal, qoblal fi'li sebelum fi'ilnya fi sighatil ghaibil mufrad dalam bentuk ghaib yang mufrad. Maka jawaban daripada pertanyaan itulah nanti sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Misalnya takallamal khatibu bisuja'atin, Kemudian untuk mengetahui mana fa'il daripada takallama, sedangkan takallama di sini adalah fi'il yang maklum. Sedangkan fi'il yang maklum itu harus wajib di sana ada fa'ilnya. Untuk mengetahui mana fa'il daripada fi'il takallama, harus memberikan isim istifham man untuk yang berakal dan madza untuk yang tidak berakal. Sedangkan di sini takallamal khatibu bisuja'atin, di sini adalah fa'ilnya fa'il yang berakal. Maka cara meletakkan isim istifham dengan memberikan man takallama, siapa yang berbicara. Maka jawaban daripada man takallama itulah sebagai fa'il dari fi'il takallama. Al-jawab, jawabnya al-khatibu. Al-khatib, idan kalau begitu al-khatibu fa'ilun, maka khatib itu sebagai fa'il. Ataupun contoh yang lainnya, zahaba Muhammadun ilal madrasati sabahan bakiran. Kemudian kita bingung mana fa'il dari fi'il zahaba. Tinggal antum mengasih isim istifham man dahaba ilal madrasati sabahan bakiran, siapa yang pergi ke sekolahan pada pagi-pagi hari. Jawaban daripada man itulah sebagai fa'il dari fi'il dahaba. Jawabnya Muhammadun, idan Muhammad sebagai fa'il dari fi'il dahaba. Nah, kemudian sama lagi, safarat amsi Fatimatu. Kemudian kita bingung mana fa'il dari fi'il safarat. Tinggal dikasih isim istifham man untuk yang berakal dengan man safarat. Jawaban daripada man itulah sebagai fa'il dari fi'il safarat. Man safarat, siapa yang pergi? Fatimatu. Idan kalau begitu Fatimah sebagai fa'il dari fi'il safarat. Nah, kemudian contoh selanjutnya, hadara al-mu'tamara arba'una manduban. Di situ tidak ada harokatnya dan kita bingung baca mansub ataukah marfu setelah fi'il. Tinggal kita ngasih man hadara al-jawad arba'una. Idzan arba'una fa'ilun. Dan dari sini bisa kita ketahui fa'il daripada hadar itu bukan al-mu'tamara, tetapi fa'ilnya adalah arba'un. 40 utusan telah hadir ke tempat musyawarah. Sehingga hadara fi'il madhi al-mu'tamara mansub sebagai maf'ulun bi dari fi'il hadara, arba'una marfu sebagai fa'il dari fi'il hadara, kemudian tanda rafa'nya dengan dhamma karena mulhaqatun bil jam'il mudzakkar, dia itu adalah jamak mudzakkar yang mulhaq. Kemudian manduban mansub sebagai tamyiz dari arbaun, karena tamyiz adalah isim yang mansub jatuh setelah bilangan. Kemudian untuk mengetahui siapa yang hadir di dalam musyawarah, man hadara, siapa yang hadir, al jawab, maka jawabnya arbaun, 40. Idzan kalau begitu arbauna fa'ilun, kalau begitu 40 ataupun arbaun sebagai fa'il dari fi'il hadara al-mu'tamara arbauna manduban. Kemudian contoh selanjutnya, uwafiku ala hadar ra'yi. Uwafiku ala hadar ra'yi. Man yuwafiku, Al-jawab domirun takdiruhu ana. Idan al-fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu ana. Saya sepakat atas pendapat ini. Man yuafiku, siapa yang sepakat? Al-jawab, jawabnya adalah ana. Idan kalau begitu fa'ilnya adalah domirun mustatirun takdiruhu ana. Berarti fa'il dari fi'il uwafiku domir mustatir yang tersimpan wujuban takdirnya ana. Man karena ana berakal. Arba'un 40 berarti 40 orang berakal juga, maka menggunakan man. Kemudian taqarrara ta'jilun natijah. Mada taqarrara? Al-jawab ta'jilun natijah. Idan ta'jilu fa'il dari fi'il taqarrara. Pendaftaran ataupun ta'jilun natijah, apa namanya, taqarrara ta'jilun natijah itu artinya menetapkan ta'jilun natijah, pendaftaran nilai. Maka taqarrara, maka jawabnya adalah ta'jilun natijah. Ta'jilu berarti fa'il dari fi'il taqarrara. Maka karena tidak berakal. Itu cara untuk mengetahui siapa mana fa'il dari perbuatan itu dengan menggunakan man kalau tidak, kalau untuk berakal, dan menggunakan madza kalau isim itu, fa'il itu tidak berakal. Nah, kemudian yang ke-9. Qad yukhdaful fi'lu wa yabqal fa'il. Kadang-kadang fi'il itu dibuang dan tinggal fa'ilnya. Misalnya kullu amin wa antum bi khair. Takdirnya adalah yukbilu kullu amin wa antum bi khair. Yukbilu, akbala, yukbilu, di situ adalah fi'il ataupun sehingga kullu. Kullu fa'ilun li fi'lin mahdufin takdiruhu yukbilu. Yang ke-10, al-aslu, ini kaidah asal yang perlu antum pahami. Al-aslu ayyaku al-fa'ilu ba'da fi'lin kal amsilatis sabiqah. Pada asalnya fa'il itu jatuh setelah fi'il, seperti contoh-contoh yang telah berlalu. Seperti baik itu fa'ilnya, baik itu fa'ilnya antara fi'il dan fa'il ada pemisah ataupun tidak ada pemisah. Yang jelas asalnya itu adalah fi'il, fa'il jatuh setelah fi'il. Seperti contoh yang dulu, safarat amsi fatimatu. Fatimatu fa'il karena jatuh setelah fi'il. Baik itu yang mubasharah ataupun yang tidak mubasharah. Ini asalnya. Illa, kecuali anna kullan minal masdari au ismil fa'ili au sifatil musyabbahah qad ya'malu amalal fi'li fayarfa'u fa'ilan. Kecuali bahwasannya setiap masdar ataupun isim fa'il ataupun sifatul musabahah kadang-kadang dia itu beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu merofakan fa'ilnya dan menasabkan maf'ul bih kalau isim fa'il itu dari fi'il yang muta'addi. Sehingga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya rofaknya isim bukan karena disebabkan hanya fi'il saja, tetapi di sana ada masdar kadang-kadang juga beramal seperti amalan fi'ilnya, dan juga ada isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya, dan juga sifatul musabaha, beramal seperti amal fiilnya, merofakan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. Kalau menasabkan maf'ul bih, kalau fa'ilnya itu dari fi'il yang muta'addi. Tetapi kalau hanya yang merofakan fa'ilnya saja, berarti kalau fi'il dari fi'il yang lazim. Seperti dalam contoh, ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Perhatikan kalimat ja'a ar-rajulu al-fadilu akhuhu. Akhuhu fa'ilun li ismil fa'il. Rafa'nya akhuhu itu bukan karena bukan karena adanya fi'il ja'a, tetapi karena adanya isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya, yaitu merofakan fa'il. Sehingga akuhu disebabkan itu marfu karena dari isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya, al-fadil. Nah, sehingga akuhu fa'ilun li ismil fa'il. Kalimat aku, dia adalah marfu karena disebabkan adanya isim fa'il yaitu al-fadil. Sehingga i'rabnya ja'a ar-rajulu, ar-rajulu marfu sebagai fa'il dari fi'il ja'a, yang mana sering kita ketahui di mana saja ada fi'il mabni ma'lum maka ta'ayyana wujudul fa'il li hadzal fi'li, maka wajib dan harus dan jelas di situ ada fa'il untuk fi'il tersebut. Dan bagaimana cara mengetahui kalau itu ada fa'ilnya? Dengan menggunakan man untuk yang berakal, man ja'a, siapa yang datang, maka jawaban daripada man itulah sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Sehingga ar-rajulu marfu sebagai fa'il dari fi'il ja'a karena rafanya dengan dhammah karena isim mufrad. Al-fadilu marfu sebagai na'at, na'at sababi. Kemudian akuhu marfu, tanda rafanya dengan wawu karena asma'ul khamsah. Kemudian akuhu marfu karena dia itu disebabkan isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Adapun di antara syarat-syaratnya itu ayyakuna mahallan bi'al, dia itu harus ketempatan al sehingga isim fa'il itu beramal seperti amalan fi'ilnya, yang mana boleh kita takdirkan dengan fi'il atau yang semana dengannya. Sehingga kalau kita takdirkan ja'a ar-rajulu al-fadilu akuhu dengan fi'ilnya, berarti ja'a ar-rajulu alladhi fadula akuhu, itu takdir daripada al-fadil. Sehingga akuhu marfu karena isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Itu isim fa'il. Kemudian yang sifatul musabbaha yang beramal seperti amalan fi'ilnya, dakhaltu bustanan jamilan mandaruhu. Sahihnya di sini adalah mandaru marfu bukan karena fi'il dakhala, tetapi karena sifatul musabahah ikut wajan fa'ilun yaitu jamil yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Dengan syarat apabila isim yang jatuh setelah sifatul musabahah harus mudhaf kepada dhamir ataupun mudhaf kepada isim yang lainnya. Sehingga syarat isim yang jatuh setelah sifatul musabahah itu sebagai marfu, sebagai fa'il dari fi'il sifatul musabahah, dari fa'il dari isim fa'il sifatul musabahah, syaratnya adalah isim yang jatuh setelah sifatul musabahah harus ada dhamir yang ataupun harus bersambung, baik itu bersambung dengan dhamir ataupun bersambung dengan isim yang lainnya. Nah, itu sehingga dakhaltu bustanan jamilan mandaruhu, mandaru fa'ilun, dia fa'il li sifatil musabahah jamilan, karena sifatul musabahah yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Sehingga kalau kita takdirkan kepada fi'il, maka bunyinya dakhaltu bustanan alladhi jamula, atau dakhaltu bustanan jamula mandaruhu. Kalau kita takdirkan jamil itu fi'il ataupun yang semakna dengan fi'il tersebut. Ataupun di sini masdar, minal masdar, contohnya ajibtu min syurbi zaidin al asla. Atau yang masdar, kalau tadi ja'a ar-rajulu al-fadilu, akuhu dari isim fa'il yang beramal seperti amal fi'ilnya. Kalau contoh yang kedua, dakhaltu bustanan jamilan mandaruhu, dari sifatul musabahah yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Dan sekarang yang masdar, contohnya ajibtu min syurbi zaidin al-asla. Di sini syurbi adalah masdar yang beramal seperti amal fi'ilnya, sehingga al-asla mansub sebagai maf'ulun bih dari masdar syurbu. Kemudian zaidin di situ adalah majrurun lafdan. Secara lafaz dia itu adalah majrur karena mudhaf kepada syurb, kepada masdar, dan marfu'un mahalan. Secara kedudukan dia sebagai fa'il dari fi'il syurbu, masdar yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Wa sayati sarhu dzalik, dan akan datang penjelasan yang demikian itu tafsilan secara ringkas. Inda dirasatil mustaqat, tatkala kita akan belajar tentang isim mustaq fil juz itsani minal kitab, dari juz yang kedua dari kitab ini, di antaranya adalah sifatul musabahah isim mustaq, kemudian isim fa'il juga termasuk daripada isim mustaq, kemudian isim maf'ul juga dari isim yang mustaq, dan akan lebih rinci kalau antum belajar tentang isim-isim yang mustaq.